الرسول وبعد. قال ومنه بدا وإليه يعود. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dari Allah lah Quran itu berasal dan kepadanya lah Quran akan kembali. Ya. Wa huwa suwarun wa muhkamatun. Wa huwa suwarun muhkamatun, dan dia memiliki surat-surat yang muhkamat. Nah, fadhal dibaca di sini. Arga. Kita bahas ini dulu. Dari Allah lah, minhu dari Allah bada'a, yakni takallama, berasal, bermula. Yakni takallamullah bihi, Allah berbicara dengan Quran, la minal lauhil mahfuz. Ya, maka Quran ini bukan dari lauhul mahfuz, dan juga bukan pula dari selain Allah, bukan pula dari Nabi Muhammad, bukan dari Jibril. Namun dari Allah jalla wa ala. Minhu bada'a, dari Allah lah, dari Allah lah Quran berasal, wa ilaihi ya'ud fi akhir zaman. Dan kepadanya lah Quran itu akan kembali di akhir zaman, ketika dia akan diangkat mushaf dan seluruh hafalan-hafalan yang ada di dada-dada manusia diangkat Quran semuanya, sehingga hilanglah, tidak ada mushaf satu pun. Taib, terus lanjut arga. Al-Quran suwarun. Suratin. Karena ya dia 114 bukan 14. Yang tamyiz itu 11 sampai 99. Perhatikan, ma'dud yang tamyiz kalau 11 sampai 99. Ini ke berapa? 100 14, ya berarti udah bukan lagi, maka kembali lagi ke mudhofun ilaih. Ya, paham sini ya? Kaidah adat wa ma'dud. Terus tarakul mulka ta apa tarakul mulkin taib Al-Qur'an suwarun wa ayatun wa kalimatun wa hurufun. Quran itu terdiri dari surat-surat, ayat-ayat, kalimat-kalimat, huruf-huruf. Wasuar itu jamak dari surah biharfis sin. Wahia al-kit'ah. Kit'ah itu pegalan minal Quran yang mubtada bi bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah, dan bismillah itu pun ayatun minal Quran, ayat. Ya. Nazalat lil fasli, diturunkan untuk memisah baina suwari, di antara surat-surat. Nah, ma'ada baqaratan baro'atan, selain surah Al-Baro'ah. Ya, surah Taubah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, surah Taubah itu adalah kelanjutan dari surah sebelumnya. Karena topiknya sama, yaitu suratul Anfal. Ya, berikutnya, awwalu hadhihi surah suwari Fatihatul Kitab. Awal surat ini adalah Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab wa hiya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam adab Syafi'i bukan alhamdulillahirabbil alamin, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiruha suratul Nas. Dan akhirnya adalah surah An-Nas. Nah, ini berdasarkan kesepakatan para sahabat. Yang inilah Mushaf Utsmani dibentuk. Dan dia berjumlah 114 surah. Di antara ada yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Surah aslinya adalah Asy-Syai' Al-Mahmi Ar-Rafi'i. Asy-Syai' Al-Mahmi Ar-Rafi'u. Sesuatu yang mahmi. Isim maf'ul ini yang terjaga. Yang rafi', yang berkedudukan tinggi. Berkata Nabighah ketika memuji Nu'man ibn Mundhir, alam tara anna Allah a'taka suratan. Tidakkah engkau melihat Allah telah memberikan engkau surah? Maksudnya apa? Ar-Rafi', kedudukan yang tinggi. Tara kulla mulkin dunaha yatadabdabu. Dan engkau melihat bahwa setiap kerajaan tanpanya, tanpa kedudukan yang tinggi, maka kerajaan tersebut yatadabdabu, goncang. Goncang, kerajaan goncang. Barakallahu fikum. Nah, kemudian wasurah al-munazzalah ar-rafi'ah, surah itu adalah yang diturunkan, ya, yang tinggi, berkedudukan tinggi. Minhu summiyat suara al-Qur'ani lirif'atiha, dari sinilah surat al-Qur'an, surat-surat dinamakan surah. Kenapa? Lirif'atiha, karena ketinggiannya. Wali annaha mani'atun, mani'ah itu kan ini ya, tak terkalahkan, kebal gitu, mani'ah, kebal gitu. Jadi enaknya ngartinya apa nih? Karena dia mani'ah. Bukan kuat. Pokoknya dia kebal, pokoknya tak tertandingi, tak terkalahkan, artinya enggak ada yang mampu untuk menandinginya. Apa bahasa kita itu? Apa? Kokoh. Artinya dia kebal gitu. Tak enggak bisa dimasuki oleh penyusupan atau apa. Bahasa kitanya apa? Pokoknya dia terproteksi lah. La ahada yarumuha. Ya. Biziyadatin au naqsin au tahrifin. Nah, ini dia kebal dari ini. Tidak ada seorang pun yang yarumuha. Roma yarumu, ha? Roma yarumu ruman. Maknanya apa? Rogiba, aroda. Nah, itu maknanya. Roma yarumu ruman. Nah, tidak ada seorang pun yang hendak menguranginya, menambah-nambahnya, menguranginya atau mentahrifnya. Enggak ada yang sanggup. Karena dia mani'ah. Dia kebal, terproteksi dari hal ini semua. Ya, fal Quran mahfudzun, maka Quran ini terjaga. Ini udah dibaca belum? Fal Quran mahfudzun kama nazala ala Muhammadin, ini udah dibaca? Belum. Baik. Nah. Ya, Mas Bowo udah baca belum tadi? Belum. Nah, tafadhal Mas Bowo. Lam yubaddal wa lam yughayyar. Lam yubaddal wa lam yughayyar minhu shay'un. Karena Allah takaffala bi hifdhihi. Qala jalla wa ala inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Fal ahada ala kathrati al-a'da'i al-hafidhina tajarra'a ala an yughayyira fi kalamillahi aw yazida aw yanqutha. Hada min ayatillahi subhanahu wa ta'ala hafidhahu kitabahu minal abati fasayahfaduhu ila yahfaduhu fasayahfaduhu ila ayyaritallahu al-arda wa man alayha la yatatawwalu ilahi ahadun ma'a kafrati khusunihi wa kafrati a'da'ihi. Walau hawala ahadun syai'an min dalika lafadhahu Allahu subhanahu wa ta'ala wa akhzahu kama hasala di Musailimata al-kadzab al-kadzabi alladhi za'ama annahu yanzilu 'alal Qur'an Qur'anun Qur'an fadahahu wa ahzahu wa sara madhakatan madhakatan lil alami wa kadhalika kullu man hawala ay yuhakkiya al-qur'ana fa inna allaha jalla wa ala yaqtahu wa yusihi wa yaj'aluhu wa yukhzihi wa yukhzihi wa yaj'aluhu madhakatan lin nasi bal yulikuhu kama hasara li musailimati muslimata wa ghairihi mahkamatun ya'ni mutqanatin ya'ni mutqanatin na inna fitani wa huwa agit qawmi al-Qur'anu kulluhu muhkamun tayyib hasbuk hasbuk ya maka Qur'an terjaga sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lam yubaddal, jangan lam yubaddal ya, lam yubaddal. Al-Quran tidak dirubah, tidak diganti sedikit pun dari Al-Quran, enggak ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin, takafala menjamin, menjaga, menjaganya, menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Quran ini, ya, adzikra nama lain dari Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka tidak ada seorang pun walaupun banyak ada al-hadikin, walaupun banyak orang yang memusuhi, yang dengki, tidak ada seorang pun yang berani, tajarra'ah berani untuk merubah kalam Allah atau menambah, mengurangi. Inilah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Hafidhallahu kitabah, maka Allah menjaga kitabnya dari sifat abas, sia-sia. Maka Allah akan menjaganya sampai Allah mewariskan kepada, mewariskan bumi ini dan apa yang ada di sisinya. Maka la yatatawalu alaihi ahadun makasrati khusumihi wa kasrati adaihi. Maka tidak ada seorang pun yang berani dia lancar untuk merubah Quran, walaupun banyak sekali permusuhannya terhadap Quran dan banyak sekali ya adanya musuh-musuhnya. Walau hawala ahadun, seandainya seseorang berupaya syai'an, berupaya sesuatu hal dengan sebuah upaya untuk apa min dzalik, untuk merubah, menambah, mengurangi Quran, lafadhahullahu, maka Allah akan membuka kedoknya, wa khazahu, dan Allah akan mempermalukannya, sebagaimana ini terjadi pada Musailimah. Ya, bukan Musailamah, Musailimah. Bikasrotil lam. Ya, Al-Kadzab, pendusta besar, yang dia mengaku-ngaku bahwasanya Quran turun kepadanya. Maka Allah singkap kedoknya dan Allah permalukan dia, jadilah dia ditertawakan oleh seluruh alam. Demikian pula orang yang berupaya untuk yuhaki, meniru Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermalukan orang tersebut. Ya, akan membuka kedok orang tersebut dan mempermalukannya, dan dia akan Allah akan jadikan dia ditertawakan oleh manusia, ya. Bahkan Allah akan membinasakan dia sebagaimana yang terjadi pada Musailimah dan yang lainnya. Nah, ya, kemudian disebutkan Quran itu ada yang juga muhkamat, muhkamat itu apa sih? Mutqanat, mutqanat yang sempurna, yang paten dari hukum-hukumnya. Wahwa al-itqan, sudah sempurna hukumnya. Dibaca sini, siapa? Dimas, baca Dimas. Bimakna, jangan bimakna. Bimakna annahu masqalan. Wa kullu mutasyabihun bimakna annahu yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni was sidqi wa halawati al-ladhi. Kama qala Allah Ta'ala, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutasyabihan. Ya'ni yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal isqani wal fasahati wal balawati. Wa minhu muhkamun wa minhu mutasyabihun. Wal muradu al-ihkamu al-jud'i wa tashabuhu al-jud'i wal muhkamu kama arafna sabiqan wal ladzi la yahtaju fi tafsirihi ila ghairihi li'annahu wajibun fi nafsihi wal mutasyabihu wal lafzu al mujmalu al ladzi yahtaju fi tafsirihi ila ghairihi qala Allah ta'ala wal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa'arafna idza anna al-qur'ana yutlaqu 'alaihi kulluhu annahu muhkamun wa yutlaqu 'alaihi kulluhu annahu mutasyabihun wa yutlaqu 'ala ba'dihi annahu muhkamun wa 'ala ba'dihi annahu mutasyabihun wa hadha ma yusamma bil ihkami wa tashabuhi al-'ami wal ihkami wa tashabuhi al-khasi wa li kullin minhuma ma'nan khasun biha. Nah, bihi. Baik. Maka Quran semuanya muhkam. Maknanya adalah mutqan. Dia mutqan yang dipatenkan, disempurnakan. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Ya, summa fussilat, yang dimuhkamkan ayat-ayatnya kemudian dijelaskan secara rinci min ladun hakimin khabir. Dari sisi Allah yang Maha Hakim, yang Maha Khabir. Maka semuanya ayat Quran itu adalah muhkam yang maknanya adalah dia mutqan. Semuanya mutasyabih dari yang maknanya dia adalah mutasyabih, dia sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dari sisi husni kebagusannya, kebenarannya dan keindahan lafadznya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang telah menurunkan ucapan yang paling terbaik ini, yaitu Quran, kitaban mutasyabihan, kitab, sebuah kitab yang saling menyerupai. Yakni yusbihu ba'duhu ba'dan, sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam sisi apa? Sisi kebaikannya, itqannya, keindahannya, fasohah, kefasihannya, balaghah dari sisi sastranya. Minhum muhkamun wa minhum mutasyabihun. Di antaranya ayat-ayat Quran yang muhkam, di antaranya yang mutasyabih. Yang dimaksud dengan ihkam, yang dimaksud dengannya adalah al-ihkam al-juz'i. Ya, bagian dan tasyabuh juz'i, yang mutasyabih yang juz'i. Ya, maka yang muhkam sebagaimana yang kita ketahui terdahulu dari pembahasan terdahulu, huwallazi la yahtaju fi tafsirihi ila ghairi. Yang pada tafsirnya tidak membutuhkan penjelasan yang lainnya. Kenapa? Karena dijelas. Ya, sudah sangat jelas. Nah, yang mutasyabih walafdul mujmal walladhi yahtaju fi tafsirihi ila ghairi. Ayat yang masih mujmal global yang membutuhkan kepada selainnya dalam pentafsirannya. Allah berfirman, walladhi anzala alaikal kitab. Allah lah yang telah menurunkan kepada kau kitab. Minhum ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di antaranya adalah induk kitab. Ya. Di antara adalah ayat yang muhkamat, itulah induk kitab dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa'arafna, maka kita mengetahui idan, kalau begitu bahwasanya Quran diitlakan kepadanya semuanya dia muhkam, disebutkan pula secara mutlak bahwasanya dia mutasyabih. Ya. Dari sisi mutasyabih dari sisi apa? Keindahan, fasohah, balaghah, itqan. Nah, kalau dari muhkam dari sisi apa? Dari sisi apa? Dari sisi mutqan. Dari sisi dia indah, sudah sempurna hukum-hukumnya. Nah, ya. Wa yutlaqu 'ala ba'dihi annahu muhkam wa 'ala ba'dihi annahu mutasyabih. Disebutkan secara mutlak dia sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Ini yang dinamakan sebagai ihkam dan tasyabuh yang am, umum, dan ihkam yang tasyabuh yang khas. Nah, pada masing-masing keduanya memiliki makna yang khusus. Qala Ibnu Qudamah wa ayatun bayyinat, dan ayat-ayat yang jelas di antara Quran ini. Nah, Abdul dibaca berikutnya. Nah, Rapi baca Rapi. وآية مخلوقة الآية المتلوة Kemudian Allah berfirman bal huwa Qur'an, bal huwa ayatun bayyinat. Ayatun bayyinatun, bahkan Al-Qur'an inilah ayat yang jelas. Ayat jamak dari ayah. Ayat secara bahasa adalah tanda, alamat. Dinamakan ayat ya. Wasumiyat ayatul Qur'an ayatan. Ayat Qur'an dinamakan ayat. Karena dia adalah dalalah, petunjuk dan alamat tanda. Ala adamatillah, akan keagungan Allah. Maka ayah secara bahasa adalah dalalah, petunjuk dan tanda alamah. Dan dia terbagi menjadi dua, ada ayat yang dibaca dan ayat makhluk. Nah, ayat yang makhluk ini banyak sekali ayat makhluk. Ya, ayatul ma'lu, ayatul Quran. Kalau ayat yang matlu, matluwah, ayat yang dibaca itu Quran. Ayat yang makhlukah, semisal matahari, bulan, ya, malam, siang, pohon, manusia, lautan, sungai-sungai, anhar, hadihi ayat. Ini tanda-tanda makhlukah. Kenapa dinamakan ayat? Karena dia adalah dalalat atau alamat ala qudratillah. Karena dia adalah petunjuk dan tanda akan kekuasaan Allah. Adapun ayat-ayat yang matluwah yang dibaca, maka dia adalah wahyu yang diturunkan dari Allah. Dinamakan ini semua sebagai ayat. Kenapa? Karena ini menunjukkan akan keagungan Allah Jalla wa'ala wa'ala ahkamihi wa tashri'atihi, dan kepada hukum-hukum dan syariatannya. Ya, beliau berkata lagi, wa hurufun wa kalimatun. Nah, Quran ini terdiri dari huruf-huruf dan kalimat. Nah, pantau baca berikutnya. Nah, apa Saiful? Al-Qur'anul Karimu hurufun wa kalimatun wa ayatun. Al-hurufu hurufun hijai al-ma'rufati a ba ta ila akhirih. Hurufun hijai asmaniyati wal 20 hadhihi wa 20 wal 20 hadhihi hurufun sumiyat hurufan min al hurfi wa huwa harfi ya harfi wa huwa at-tarfu li annaha qat'un qita'un qita' wa hiya la tadullu ala ma'na wa la ma'nan fi nafsiha illa idza rukibat ma'a ghairiha fa idza talaqqabatil hurufu takawwanatil kalimatu wa idza jama'atil kalim wa idza jumi'at wa idza jumi'atil kalimatu ma'al kalim ma'al kalimati takawwanatil jumlatu ismiyatu ismiyatan kanat au fi'liyatan. Terus bahwa hurufun wa kalimatun wa ayatun fal qur'anu mutakawwinun min hadhihi al-hurufi al-arabiyyati wa takawwanat. Enaknya jangan mutakawin ya. Enaknya apa? Mutakawwan. Terus min hadhihi al-hurufi kalimatul qur'ani wa takawwanat min kalimatil qur'ani ayatul Qur'ani wa takawwanat min ayatil Qur'ani suwarul Qur'ani wa takunu min majmu' wa takawwana takawwana min majmu'in min majmu'i min majmu'i hadhihi suwari al-Qur'ani al-Qur'anu al-'azim fa'il dari takawwana wal kitabu al-mubin fa huwa hurufun wa kalimatun wa ayatun wa suwar. Maka Qur'anul Karim dia memiliki huruf, kalimat-kalimat dan ayat-ayat. Huruf itu huruf hijai, hijaiyah yang dikenal dengan alif, ba, ta dan seterusnya. Huruf-huruf hijaiyah ini yang ada 28. Dan huruf-huruf ini dinamakan sebagai huruf. Kenapa? Karena berasal dari kata al-haf. Al-haf itu artinya apa? At-tarf, ujung sudut. Kenapa dinamakan demikian? Li'annaha qita'un. Karena dia adalah penggalan-penggalan. Wahiyala tadulu ala ma'nan fi nafsiha. Dan dia tidak menunjukkan kepada makna dirinya sendiri. Keila idha rukibat ma'awairiha. Kecuali jika dia disusun bersama yang lainnya. Ya, sebagaimana kita ketahui di pelajaran nahwu dasar, apa definisi huruf, apa definisi dari selain huruf fi'il dan isim. Nah, kalau huruf ya dia tidak menunjukkan kepada dirinya sendiri. Berbeda dengan isim dan fi'il. Ya. Ya dulu ala makna, ya dulu ala makna. Yang dia menunjukkan pada makna dirinya sendiri. Mana lagi tadi? Fa idza tarakkabatil hurufu, nah jika huruf sudah terbentuk, takawwanatil kalimatu, maka terbentuklah kalimat. Kalimat itu kalau bahasa kita kata, kosakata, kata. Wa idza jumi'atil kalimatu ma'al kalimati takawwanatil jumlatu. Nah, jika kalimat per kalimat, kata per kata sudah tersusun, jadilah jumlah. Jumlah ini kalau bahasa kita paragraf atau kalimat yang sempurna. Ismiyatan kanat au fi'liyatan, apakah jumlahnya ini adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah. Maka inilah huruf-huruf, kalimat-kalimat, ayat, maka Quran dia tersusun dari huruf-huruf Arabiyah. Ya, dan dia tersusun dari huruf-huruf dan huruf-huruf kalimat-kalimat Quran. Ya. Takawwanat min hadhil huruf kalimatul Quran. Maka tersusunlah kalimat Quran dari huruf-huruf ini. Wa takawwanat min kalimatil Qur'ani ayatul Quran. Dan tersusunlah dari kalimat-kalimat Quran ya, ayat Quran. Wa takawwanat min ayatil Qur'ani suwarul Quran. Dan tersusunlah dari ayat-ayat Quran surat Quran. Wa takawwana min majmu'i hadhihi suwari al-Qur'anul 'Adzim. Dan tersusunlah dari surat-surat 414 ini jadilah Qur'anul 'Adzim. Maka kitab dan kitab yang mubin. Inilah huruf-huruf, ya, kalimatun, ayatun, suwar. Ayat-ayat dan surat-surat. Lihat berikutnya, lihat perkataan Ibnu Qudamah. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bi kulli harfin ashru hasanatin. Maka barang siapa yang membaca Quran dan mengi'rabnya. Mengi'rab artinya dia mengungkapkan dengan ungkapan yang benar tanpa lahan, maka dia mendapatkan pahala ya dari setiap hurufnya 10 hasanat, 10 kebajikan dari setiap satu huruf Quran yang dia baca. Nah, tafadhal baca sini. Faris, baca Faris. Pak Robahu. Kiroatan. Kiroatan. Sofihatan. Aisyafiha lahnun. Walirabu maknahu assalamatu minal lahni. Paman Qur'an al Qur'anu kiroatan. Masa paman Qur'an al Qur'an. Quran yang baca dong. Qur'an al Qur'ana kiroatan salimatan minal lahni. Falahu bikulli harfin ashru hasanatin. Di anna hasanata bi ashri amthaliha. Wa man qara'u qara'ahu qira'atan ghayra mu'ribatan. Ghayra mu'ribatin. Ya, bagusnya bukan mu'ribah, mu'rabah. Ghayra mu'rabatin li ajzihi an dhalik falahu ajrun. Lakinnahu duna ajrin min lakinnahu duna ajri mudof. Lakinnahu duna ajri man yatqina al-Qur'an. Man yutqinu al-qira'ata. Li hadha jaa fil hadithi al-mahir bil Qur'ani ma safrati kiramil bararati wa alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syabun lahu ajroni. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam alladhi yutqinu al-qira'ata wa yuqimuha min al-lahni wal khata'i ja'alahu ma safaratil kiram al-bararati wa huwa a'zamu ajron min alladhi yaqra'u al-qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa yashuq Yashukku alaihi. Nah, terus kemudian ya, kata Sesal Rozan, orang siapa membaca Quran fa'arabahu. A'arabahu tadi dijelaskan ya oleh Syekh, membacanya tanpa lahan. Ay qira'atan sahihatan, dia membaca dengan benar, tidak terdapat lahan, ya, kesalahan bacaan lahan, ya, bikuli harfi. Wal i'rab maknanya adalah salama minallah. I'rab di sini membaca selamat dari kekeliruan. Jadi siapa yang membacanya dan tidak ada keliru, ya. Faman qara al-Qur'an qira'atan salimatan minallahni. Maka siapa yang membaca Quran tanpa ada kesalahan, ya, kesalahan lahan, tanpa ada lahan, ya, falahu bi kulli harfin asru hasanatin. Maka dalam setiap huruf dia dapat pahala 10 pahala. Kenapa? Karena hasanah, kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Wa man qara'a qira'atan ghairu mu'arabatin. Namun siapa yang membaca Quran dengan qira'ah yang di situ tidak selamat dari lahan, ya, dia salah-salah li ajzihi karena ketidakmampuan dia andzalika atas hal tersebut, falahu ajrun. Maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Nah, lakinnahu duna ajri man yutqinul Quran. Namun hal tersebut bukanlah seperti pahala orang yang membaca dengan bagus Quran. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan orang yang mahir dengan Quran ma'asafaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tahu fih, dan orang yang baca Quran dan dia tersendat-sendat, wa huwa syaqqun nalai, dan dia merasa berat, kesulitan, ya, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bagus membaca Quran, ya, wa yuqimuha minallah, dan dia membaca Quran tersebut tanpa lahan, ya, tanpa kekeliruan, tanpa khata, maka Allah akan jadikan dia bersama orang malaikat yang mulia lagi, yang safarah, safarah dengan para malaikat yang mulia, al-bararah, lagi baik, ya, wa huwa a'lamu ajran, ya, maka inilah balasan yang paling besar, minalladzi yaqra'ul Qur'an, daripada orang yang baca Qur'an, wa yata'ta'ru fihi wa yashaqqu 'alaihi, tersendat-sendat dia pun kesulitan. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, lahu awwalun wa akhirun. Nah, Quran ini memiliki awal dan akhir. Wa jazaa'un wa ab'adun, memiliki juz-juz, ab'ad, bagian-bagian. Nah, fadhal dibaca berikutnya. Ilham. Mana sih itu? Ajma alaihi ashabatu. Oh, ajma alaihi. Mana sih? Naam, ajma alaihi ashabatu, sahabatu. Naam. Ashru wa rakhatin. Nah, terus fulani al-hizbu wal ahzabu ma'naha jumlatun ma yaqra'u al-qari fi salatil layli as-sahabatu kanu yuhzibuna al-qur'an fi salatil layli. Nah, ya, Quran dia memiliki awal dan akhir. Ya anilahu bidayatun wa nihayatun. Dia memiliki awal dan ending, akhir. Ya, awalnya hasbal mushaf. Ini menurut mushaf alladhi ajma alaihi sahabatu. Awalnya yang menurut berdasarkan kesepakatan mushaf para sahabat adalah suratul Fatihah. Apa i'rabnya surah di sini? Hah? Saiful, apa i'rabnya surah? Saiful. Hah? Apa? Maf'ul. Benar apa sini? Oh. Mana? Surah Al-Fatihah. Yang ikut, yang ikut. Siapa? Nugraha, Nugraha. Terserah itu, bantu mau irup apa. Kalau suratnya jadi apa? Apa yang irobnya ya ikhwah? Khobar dari awalu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Khobar. Suratul Fatihah. Nah. Al-Qur'an ajza'un. Qur'an juga memiliki juz-juz. Sebagaimana ini diketahui, dia Qur'an ada 30 juz. Setiap juz itu ada 10 waraqat, 10 lebar. Nah, dan ini juga Qur'an memiliki ada ahzab. Hizib-hizib. Hizib fulani, hizib ini, hizib itu. Maka ahzab, hizib-hizib maknanya adalah jumlatun ma yaqra'ul qari'u fi salatil lail. Ya, sejumlah ayat yang dibaca oleh qari pada salat malam. Nah, sahabat mereka dahulu membagi ya, Quran pada salat malam, dibagi-bagi. Nah. Terus wa jazahu wa ab'adun wa ajza'un wa ab'adun. Quran juga memiliki bagian-bagian dan abad memiliki juz-juz dan bagian. Matluun bil alsinah, mahfudun fis sudur, masmuun bil adan, maktubun fil masahib. Quran ini dijaga, terhafal di kalbu, didengar oleh telinga, ditulis di mushaf-mushaf. Nah. Ya. Berikutnya, fadl. Ya, dibaca ihsan. Li ayyi i'tibarin bahwa jawaban kana matluban atau kana matluban bil masahibi atau kana matluban bis suduri huwa kalamullahi jalla wa ala la yukhtalafu fi dhalika fal qari'u idza qara'a innama yaqra'u kalamullahi yaqra'u kalamullahi jalla wa ala. Fasautu wa huwa mahnukun walakin al-mahku'u wal-mahku'u huwa kalamullahi jalla wa'ala laysa mahnukun wal-mahku'u huwa kalamullahi kurusmu wa ma'anin lakin al-gharku wal-hibru wal-kitabatu amalu basyari bayya mahnukun Makhlukatun bahwa kalamu wali Di ayyi tibari matkuwan Bi al-sunin au matkuwan fi suduri au matkuwan fil al-wali au fil al-ra au matkuwan ima huwa a'la min dalika wa huwa al-lawlu al-mahmudu li anna al-Qur'ana maktubun bil lawli al-mahmudu wa inna hu bi ummil kitabi ladayna al-aliyyun hakim wa ummul kitabu huwa al-lawlu al-mahmudu bal huwa Qur'anu masjid fi lawli al-mahmudu yakni al-lawlu al-mahmudu al-lawli Nah, maka Quran dibaca dengan lisan, dihafal di dada, ditulis di mushaf. Itulah kalamullah jalla wa ala. Di ayat tibarin, maka dari sisi apapun, apakah dia yang dibaca atau dia yang ditulis di mushaf atau yang dia dihafal di dada-dada, maka itulah kalamullah jalla wa ala. Tidak diperselisihkan dalam hal tersebut. Maka qari seorang pembaca Quran apabila dia membaca Quran ya innama yaqra'u kalamullah ya al-qari idza qara'a innama yaqra'u kalamullah, maka hakikatnya dia membaca kalamullah, maka suara yang keluar dari qari itu suara orang yang membaca, Nah, dia makhluk. Namun ya, yang makru, yang dibaca, ya, yang didengar, ya, makru, matlu ini sama ya, yang dibaca. Itulah kalau Allah Jalla wa'ala, bukan makhluk. Nah, adapun yang tertulis, maktub, itu adalah bagian pula dari ya, kalam Allah, ya, huruf-hurufnya dan maknanya. Ikulil waraq wal hibr wal kitabah. Lakin al hawaraq wal hibr wal kitabah, namun ya, tulis kertas, tulisan, tinta, ya, kitabah, penulisan, itu adalah amal manusia. Maka kalau amal manusia, dia makhluk. Namun kalamullah dari sisi dia dibaca dengan lisan, ya, dihafal di dada, ditulis di lauh, ya, atau di kertas, ya, dan berbagai mushaf. Au maktuban fi ma huwa a'la min dhalik, atau yang ditulis di yang lebih tinggi dari hal tersebut. Itu lauhul mahfud. Karena Quran ditulis juga di lauhul mahfud. Sebagaimana Allah berfirman, wa innahu fi ummil kitab لدينا لعلي حكيم. Ya, sesungguhnya pada umul kitab itu, ya, benar-benar tinggi di sisi kami yang penuh hikmah. Maka umul kitab ialah lauhul mahfuz, bal huwa Qur'anul Majid, Quran yang terpuji, ya, fi lauhin mahfuz. Di lauh mahfud, yakni lauh yang dijaga, ya, yang Allah tulis takdir-takdir di situ semuanya. Udah ngantuk? Hah? Makan sih tadi. Wa mutasyabih wa nasikhun wa mansukhun. Quran ini juga ada yang mutasyabih, ada yang nasikh, mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Kes baca kes. Nasakho yansakhu. Yansakhu ba'u ma sabaqu bihukmin. Nah. Maka Quran diitlakan kepadanya. Mutasyabih, bahwa muhkam. Bahwasanya Quran itu muhkam, diitlakan pula semua kepadanya mutasyabih. Diitlakan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Bahwasanya sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Nah, masing-masing dari kisim ini, bagian ini memiliki makna yang khusus. Nah, Quran nasikh mansukh juga terdapat nasikh mansukh. Maka di dalam hal ini terdapat sanggahan fi hadza raddun 'ala alladziina yunkiruna an-naskha, bagi orang-orang yang mengingkari nah mansukh an-naskh, penghapusan. Ada ayat yang dihapus, ya, namun hukumnya tetap berlaku. Ayatnya tetap berlaku. Ada ayat yang dihapus, ya. Ada ayat yang dihapus, lafadznya tetap ada, hukumnya tetap, hukumnya udah nggak ada. Ada ayat yang dihapus, lafadznya nggak ada, hukumnya tetap ada. Misal rajam, ya, paham nggak sini? Ada ayat yang dihapus, lafadznya nggak ada, hukumnya ada. Ada ayat yang dihapus, hukumnya nggak ada, lafadznya ada. Paham gak sini? Kan udah pada belajar usul, ya gak? Terus mana lagi? Fa inna Allah yasra', maka Allah mensyariatkan sesuatu hal di sebuah waktu untuk kemaslahatan para hamba, ya. Fi dzalikal waqt. Ya, di waktu yang lain, di waktu tersebut. Kemudian keadaan mereka berubah, hajat mereka pun sudah berakhir, ya, kepada hukum tersebut, maka Allah menghapusnya yang terdahulu dengan hukum yang baru. Wan nasikh. Ya. Kemudian an-naskhu indal usuliyyin, sudah dibaca belum? Udah. Apa baca? Siapa yang belum baca berarti sini? Pak Edi, coba fadal Pak Edi. An-naskhu ana pikir an-naskhu wal mansukhu. Wa an-naskhu indal usuli benar, naskhu. Huwa rafu hukmin sabitin akhara bidalili mutarakhin anhu lutfihi wa ihsanuhu wa ihsanihi ilayhim annahu yashra'u lahum fi kulli waqtin ma yunasibuhum wa dhalika kama fi qawlihi ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ifradin kanat iddatul wafati fil awali sanatan kamilatan thumma nasakhallahu dhalika biqouli ta'ala wal ladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra fa nasakha al-qawlu bi arba'ati ashhuri wa ashra fa nasakha al-hawla atau nusikha al-hawlu bi arba'ati ashhuri wa ashrati ayyamin terus hadha nasikhun mansurun fil qur'ani qala Allah ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Nah, masya Allah, cakep Pak Edi sekarang baca. Bisa makan pempek dulu, Pak. Besok-besok kalau mau das makan pempek dulu. Masya Allah, langsung top cer otaknya, Pak. Ya. Ya, kata Syekh di sini nasikh mansukh. Nasikh menurut para usul adalah mengangkat suatu hukum yang telah tetap dengan dalil yang lain, dengan hukum yang lain. Ya, dengan dalil ya diganti dengan hukum yang lain dengan dalil yang mutarakhin. Ya, yang hadirnya belakangan. Ya, dengan dalil yang mutaakhirin, yang diakhirkan mutarakhin anhu. Nah, nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus, itu memang ada di dalam Quran. Ya, yang demikian itu karena rahmat Allah pada hambanya, karena kelembutan Allah pada mereka, karena kebaikan Allah pada mereka, Allah mensyariatkan untuk mereka di setiap waktu yang cocok dengan mereka, sesuai dengan mereka. Ya, makanya syariat Islam itu cocok dengan semua makhluk manusia jin. Nah, kalau ada yang mengatakan syariat Islam gak cocok dengan kita, berarti dia ini keluar dari fitrah sebagai manusia atau jin, entah apa dia itu. Karena Allah syariatkan Islam itu cocok untuk manusia di setiap zaman, setiap tempat, setiap waktu. Siapapun dia, apapun rasnya, pasti cocok dengan syariat Islam. merasa enggak cocok kufur. Kalau enggak merasa enggak cocok, enggak cocok syariat Islam. Taib. Na'udzubillah ucapan tersebut ya. Ya, yang demikian itu sebagaimana firman Allah walladzina yutawaffawna minkum. Ini contohnya banyak ya. Ya, dan orang-orang yang hendak wafat di antara kalian wa yadaruna azwaja, dan dia meninggalkan para istri, azwaj jamak. Ya. Kalau Mas Bowo yang mati ya cuman yadaruna zaujatan wahidatan. Ini azwaj. Ya. Maka hendaklah dia, orang-orang yang hendak mati di antara kalian meninggalkan istri-istrinya wasiyatan li azwajihim. Hendaknya dia berwasiat, memberikan wasiat pada istri-istri mereka berupa mataan, harta benda, dan ilal haul setahun, ya, guiro ikhrajin tanpa keluar rumah. Artinya nggak boleh nikah lagi selama berapa? Setahun, tuh, ya. Ada janda, suaminya meninggal, wah boleh nih, itu nidahnya tahun depan, waduh, lama ini. Keburu laku saya, ingat? Begitu, keburu laku mah ini, mah yang lain. Nah, enggak Mas Mantap, kasihan juga jandanya. Nah, kanat iddatul wafati fil awwali sanatan kamilatan. Dahulu iddah, masa iddah, kalau ditinggal wafat suami seorang janda istri di awal dahulu iddahnya 1 tahun full sanatan kamilatan. Summa nasakhallahu dzalika, kemudian Allah menasakh menghapusnya dengan firman-Nya walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. Ya, maka hendaknya istri-istrinya itu yatarabbasna menunggu masa iddahnya berakhir kapan? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, enggak lama. Hitung-hitung dah. Mati sekarang berarti 130 hari dari sekarang. Hah? Iya 130 hari dari sekarang misalkan. Wafat sekarang. Boleh. Salaf dahulu begitu biasa menghitung-hitung para iddah para janda. Ya, ketika iddah mereka berakhir, maka salaf datang ke rumahnya. Ya, mengkhitbah. Maka di zaman salaf dulu enggak ada yang menjanda kecuali dinikahi. Ya, ini diceritakan oleh Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ketika daurah waktu itu. Saya dengar langsung. Nah, tadi lagi ngantuk-ngantuk pas dengar Syekh ngomong gitu, langsung saya hafalin. Langsung hari itu juga saya bikin status di Facebook. Di-share sama banyak orang termasuk Mas Manto kali itu. Lagi ngantuk-ngantuk dengar saya Amit Akram Bukhari, wah, masya Allah, waduh, gak direkam, wah, berusaha dihafalin, wah, hafal, alhamdulillah, langsung, biar cepat, biar gak hilang hafalannya, dibikin status, ya, nah, itu, salap dahulu, ucapan saya Amit Akram Bukhari dulu kita hafalin, yang Arabnya kita hafalin, terus kita terjemahin, cara salap dahulu gak pernah membiarkan para janda. Mereka biasa menghitung para janda. Kalaupun gak ada yang ngelamar, mereka yang datang ke orang soleh. Datang ke orang soleh menawarkan diri. Oh, jadi gak rusak. Coba di satu lingkungan nih, ada satu janda. Ya ribut bapak-bapak pasti. Ibu-ibu resah. Iya gak? Iya gak? Iya gak peko? Hah? Iya gak? Enggak tahu. Wah, iya. Nah, iya. Makanya kalau ada janda itu, wah. Ya. Ada kita teman di Villa Gading Baru situ, Bekasi Utara. Saya ada kajian di situ. Enggak tahu ternyata bertahun-tahun di situ ada janda akhwat ngaji ini. Dan ini kok janda bertahun-tahun. Padahal di situ komunitas ikhwah banyak. Wah, loh, kok nggak ada yang nikah ini? Pada isar semua, apa dol antum dapat? Aduh, alhamdulillah janda-janda nikah. Alhamdulillah. Mana lagi tadi? Maka Allah menghapus haul satu tahun, setahun masa iddah dengan 4 bulan 10 hari. Hadza nasikhun wa mansukhun, ini yang menghapus dan dihapus di Quran. Ya, Allah berfirman, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah yang kami nasakh dari suatu ayat atau kami melupakannya, melainkan kami akan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Apakah kau tidak mengerti bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu? Nah. Terus siapa yang belum baca lagi? Suyudi ya. Sampai 10 halaman ini baru berapa halaman? Hah? Satu halaman lagi biar afdol. 10. Ayo Suyudi. Apa-apa? Ulang-ulang. Yansihu. Apaan itu? Manasakho yansakho. Itu di ayat ada tuh kalau itu belajar tasrif. Manansakh yansakh. Berarti nasakho yansakho. Ada siapa itu di situ? Hah? Suruh pulang loh, Mas Bowo. Pulang-pulang. Siapa posannya? Nguping aja gitu ngomongnya. Pulang. Siapa lagi tuh? Posan. Siapa lagi? Ya, pulang. Mujahid. Ayo lanjut. Mafail di masolihi. Wahajatil ibad. Wahajatil ibadi ila dalika fahuwa yashra'u fi kulli waqtin ma yunasibu. Fa idan tahat hajatu ila dalika tashri'i abdalahu Allahu bitashri'in akhara yaliku bihajati nasi. Nah, udah cakep bacanya tuh. Nah, coba Niko, ayo Niko. Niko Aldayaki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasfu fil Qur'ani wa fi'un. Kama fil qiblati kanu yusalluna bi awal al-islami ila baitil maqdisi thumma nusikha dalika ila ka'bati al-musharrafati hadha min al-nasqi fil qur'ani al-azimi wa hadha ma'na qawlihi Min hunasikun wa mansukun wa la yunkirun nasho fil Qur'ani awil ahkamil syar'iyyati ilal ahlu dolali. Illa ahlu dolali. Nah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Maka Allah menasakh, menghapus jalla wa'ala apa yang Allah kehendaki dari kalamnya, dari hukum-hukumnya, dari pensyariatannya untuk kemaslahatan hamba, untuk kebutuhan hamba, ya hal wahajatul ibad ila dari, dan kebutuhan hamba ya kepada nasakh, penghapusan tadi, penghapusan syariat. Maka Allah mensyariatkan di setiap waktu apa yang cocok untuk umat. Apabila hajat umat sudah selesai kepada nasakh, kepada syariat pensyariatan tadi, maka Allah menggantinya dengan tas pensyariatan yang baru, yang lain, yang yaliku, yang layak dengan kebutuhan mereka, makhluk saat itu. Maka menasakh penghapusan ayat di Quran, waqi'un, itu memang real ada. Sebagaimana masalah kiblat. Dahulu mereka para sahabat Rasulullah SAW, mereka sholat di awal Islam menghadap Baitul Maqdis. Kemudian hal tersebut dinasakh, dihapus akhirnya menghadap kiblatnya ke Ka'bah Musyarrafah. Nah, ini adalah bagian dari nasakh di Quran Al-Azim. Inilah makna perkataan Syekh bahwasanya di Quran terdapat nasikhun wa mansukhun. Maka tidak ada yang mengingkari nasakh di dalam Quran atau hukum-hukum syariah kecuali ahlu dolal. Ya, kecuali orang-orang sesat. Wama wala yunkiru an naskha fil Qur'ani awil ahkama asy-syar'iyyata illa ahlu dolal. Nah, kemudian wa khasun wa amun. Nah, di dalam Quran ini terdapat yang khas dan umum. Nah, siapa lagi yang belum baca? Udah semua. Peko, udah berani enggak? Berani. Oh. Berani lah, mesti berani. Apa siapa lagi? Saya ini aja enggak berani. Ayo Peko. Hah? Khasun. Itu ada titiknya. Khosun wa amun. Bato'ifah bito'ifatin. Nah, siapa lagi si ini? Suidi. Ada? Ada lafzul amun di jami'il insani, jami'ul bashari illa alladhina amanu. Ada khasul di annal mukhassasatu. Mukhassisati anwa'in. Apa i'rabnya anwa' di sini, Mas Eko? Khabar inna ahsanta barakallahu fik. Anwa'un. Lanjut Pak Eko. Minha mukhassisatun muttasilatun wa minha mukhassisatun munfasilatun kama huwa mahlumun fi kitabi fi kutub al-usuli wal-amu yuhmalu Quran terdapat yang di dalam Quran terdapat ayat-ayat yang khusus dan umum. Umum itu apa? Lafaz yang syamil li kulli al-afrad. Lafaz yang mencakup bagi semua satuan individu kalam. Misalkan bahas apa? Umum. Nah, khas wa lafdu al-khas bi ta'ifatin. Lafaz yang khas yang khusus untuk sebuah satu kelompok, misalnya firman Allah innal insana lafi khusrin, semua manusia berada dalam kerugian. Ini lafaz ini umum li jami'il insan, jami'il bashar, untuk semua manusia. Illal ladzina amanu. Nah, ini khasnya ini. Pengkhususannya. Karena pengkhususannya ini anwa. Ya, yang namanya pengkhususan ada beraneka ragam, ada yang pengkhususannya mutasil bersambung, ada yang munfasil berpisah, terpisah. Sebagaimana ini diketahui di kitab-kitab buku usul fikih. Nah, dan yang am nanti dibawa kepada makna yang khas. Nah. Terus berikutnya. Siapa? Mas Manto. Jimatan dulu ya. Wa amrun wa nahyun. Nah, di Quran terdapat perintah dan larangan. Mas Manto. Qala syari'atul mudzara al-amru talabul fi'li mislu wa aqimus salata wa atuz zakata talabul salati wa talabuz zakati wa nahyu talabul kafi wa la taqrabuz zina hadha nahyun an wasa'ilil zina min nadari wa kashfil awrati wa khalwati bil ajnabiyyati wa safaril mar'ati biduni mahramin. Mahramin orang yang pakai baju ihram biduni mahramin. Tayyib, cukup. Hasbuk, cukup. Gantiannya. Syarif. Kullu hada. Kullu hada apa hadihi? Di ana hada. Antum hadihi ya? Ada yang hadihi? Oh, yang perinan PDF hadihi ya? Taib, terus. Lanjut sini. Pak Anwar. Yakni biwari tariqin syar'i wa biwari idnin. Terakhir dia ya, pas 10 halamannya. Yang tadi kan sedikit bawah kan. Dari mana tadi bacanya ya? Di atas ya, al-amr perintah itu adalah talabul fi'li, permintaan untuk melakukan perbuatan. Semisal firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya, talabus shalah, talabuz zakah. Maknanya adalah permintaan untuk menegakkan salat dan membayar zakat. An-nahyu, kalau nahyu talabul kaf, perintah untuk menahan diri. Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Maka ini larangan dari segala sarana menuju perzinahan. Semisal nazar, memandang, tidak mau menundukkan pandangan ke ya, lawan jenis yang bukan mahram, menyingkap aurat bagi wanita, berkhulwat, berdoa bil ajnabiyah dengan yang bukan mahram, safarnya wanita sendiri tanpa mahram. Ini adalah semua sarana menuju perzinahan. Ya, dan juga hal-hal ini diantara hal-hal yang akan menghantarkan kepada zina. Ya, maka Allah melarang kita, syariat asy-syari', Allah melarang kita dari perbuatan tersebut. Allah berfirman, la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Allah tidak berfirman la taznu faqat. Allah tidak berfirman janganlah kalian berzina, tapi Allah berfirman apa? Jangan kalian dekati zina. La taqrabu. Ya. Nah, wa idza naha 'ani syai' wa 'an asbabihi, jika Allah sudah melarang dari sesuatu hal dan sebab-sebabnya yang akan menghantarkan kepada hal tersebut, maka ini maknanya lebih mendalam, ablak daripada kalau Allah melarang sesuatu itu sendiri. Nah, misalkan saya bilang begini, ya. Jangan ngerokok. Lama. Jangan rokok. Yang kedua, jangan deketin rokok. Nah, mana maknanya yang lebih dalam? Jangan deketin rokok. Jangankan rokok, dekat-dekat aja nggak boleh. Gitu. Nah, ini maknanya ablak, lebih mendalam. Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian itu secara batil. Nah, ini larangan. Maknanya janganlah kalian, sebagian kalian memakan harta sebagian lain dengan cara yang batil, dengan cara yang bukan dengan cara syar'i, tanpa izin pemilik harta tadi, yang pemiliknya. Ila antakuna tijaratan aw taradin minkum, kecuali jika itu adalah perniagaan yang kalian saling meridhoi di antara kalian. Ya, dan seterusnya ila ghairi dzalik, dari segala macam perintah dan larangan yang terdapat di Quran al-amru bi kulli khairin wa nahyu an kulli syarrin. Perintah untuk menuju segala kebaikan dan larangan dari segala macam keburukan. Cukup. Subhanallah wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta. Ya, astaghfiruka wa atubu ilaik.